Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamubillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan sifat al-istiwa'u 'alal 'arsy. Sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Naam. Sifat istiwa ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berkehendak, Allah beristiwa. Kapan tidak? Tidak. Ya. Jadi sifat istiwa ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat al-ulu, sifat tinggi. Ini sifat dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensifati sifat al-ulu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian sifat istiwa ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dengan Alkitab, Al-Qur'an, wa sunnah, sunnah, wa ijma'is salaf dan juga ijma'nya salaf. Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah mensifati sifat istiwa. Demikian juga as-sunnah al-hadis dan ijma'nya salaf, para sahabat semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat istiwa. Nah, adapun makna istiwa, ya, barakallahu fikum, disebutkan di dalam Al-Quran bahwa makna istiwa bagi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai empat makna, ya. Sifat istiwa bagi Allah mempunyai empat makna. Makna yang pertama, maknanya ala, tinggi. Ya. Atau meninggi. Ya. Makna yang kedua, su'ud. Artinya yang paling tinggi. Irtifa, maknanya tinggi juga. Ya, yang ketiga maknanya irtifa, artinya tinggi. Yang keempat istaqorro, artinya tetap. Ya. Jadi enggak ada istiwa maknanya duduk. Istiwa tidak ada yang bermakna duduk. Sehingga kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Allah tidak butuh tempat. Allah Maha Kuasa, ya. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia yang membutuhkan tempat. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Tetapi di dalam Al-Quran kata istiwa itu ada tiga macam konteks. Di dalam Al-Quran makna istiwa ada tiga macam konteks pembicaraan. Satu, makna istiwa yang tidak diikuti dengan huruf. Jadi maknanya istiwa saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata istiwa yang setelahnya kemudian ada kata ala. Ya, setelah penyebutan kata istiwa disebutkan huruf berikutnya ala. Kemudian yang ketiga disebutkan kata istiwa dan setelahnya huruf ila. Ini maknanya berbeda-beda. Ketika kata istiwa tanpa diiringi dengan huruf apapun, maknanya beda. Kata istiwa yang setelahnya diikuti dengan kata ala juga maknanya beda dengan yang sebelumnya. Kemudian kata istiwa yang udhiya atau diikuti dengan kata atau huruf ila, ini juga maknanya beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga kita jangan salah faham. Ya. Berkata Al-Imam As-Sa'di. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, beliau katakan, taridu fil Quran ala salasati ma'ani. Kata istiwa disebutkan di dalam Al-Quran dengan tiga makna. Yang pertama, la ta'adda bil harf, tidak diikuti dengan huruf. Contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 14. Ini maknanya adalah al-kamalu wat-tam, sempurna. Jadi kata istiwa kalau enggak diikuti setelahnya dengan huruf apapun, maknanya al-kamal wat-tam, sempurna artinya. Baik. Al-kamal maknanya sempurna. Dan ini bukan adapun ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Musa alaihi salam. Walamma balagu asyuddah, ketika Musa telah mencapai masa balig, wastawa dan sempurna akalnya, ya, dimananya sempurna, atainahu hukman wa ilma, maka aku berikan kepadanya hikmah, kenabian, wa ilma dan pengetahuan. Ya, barakallahu fikum. Jadi ketika kata istiwa itu tidak disertai dengan huruf apapun, maknanya apa? Sempurna. Al-kamal wat-tam, sempurna. Kemudian kata Syekh melanjutkan, wa idza uddiyat bi'ala, kalau kata istiwa itu diikuti setelahnya dengan kata ala, maka maknanya seperti makna yang tadi kita sebutkan, ada empat. Ala, so'uda, irtifa, istaqorro. Jelas? Kata istiwa, kalau setelahnya ada kata ala, maka maknanya tinggi, paling tinggi, meninggi, dan tetap. Subhanallah. Ya. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Katanya sama, maknanya bentuk katanya sama, tetapi yang ini ada setelahnya huruf ala. Yang ini tanpa huruf apapun. Yang ini ada kata ilahnya. Ternyata maknanya beda-beda. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, wa idza uddiyat. Adapun yang kedua contohnya ya ayat-ayat tentang istiwa. Jadi yang bagi Allah yang mana ini? Yang diiringi dengan huruf ala. Ya. Maknanya apa? Tinggi, meninggi, kemudian paling tinggi dan tetap. Jelas? Barakallahu fikum. Dalilnya, dalil yang nomor dua ini adalah dalil tentang istiwa Allah. disebutkan di dalam Al-Quran ada 7 surat. Ada 7 surat yang menyebutkan tentang sifat istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara surat-surat itu yang pertama tulis dalil istiwa Allah, dalil istiwanya Allah ada di dalam 7 surat. Yang pertama surat Toha ayat 5. Surat Toha ayat 5. Kata Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Ini kata istiwanya didahului kata apa? Huruf apa? Huruf 'ala. Mana Allah beristiwa, mananya apa? Allah tinggi di atas arsy. Atau bisa dikatakan Allah paling tinggi di atas arsy. Allah tetap di atas arsy sesuai dengan makna istiwa yang ada huruf 'ala-nya. Jelas? Nah. Kemudian yang kedua pada surat Al-A'raf ayat 54. Ya. Tentang istiwa di surat yang kedua, surat Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga di surat Yunus ayat 3. Surat Yunus ayat 3. Yang keempat surat Ar-Ra'du ayat 2. Yang kelima surat Al-Furqan ayat 59. Yang keenam pada surat As-Sajdah ayat 4. Yang ketujuh pada surat Al-Hadid ayat 4. Nah, dari 7 surat ini hanya 1 yang berbeda redaksinya, yaitu pada surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adapun pada surat-surat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh itu tsummastawa 'alal 'arsy, tsummastawa 'alal 'arsy, tsummastawa 'alal 'arsy. Jadi pada surat Toha saja yang redaksinya beda, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, maknanya apa ini? Bisanya maknanya tinggi, maknanya meninggi, maknanya tetap, atau yang paling tinggi. Kemudian kata Imam As-Sa'di lanjutan yang perkataan beliau, idza uddiyat bi ila, kalau ditaadikan atau dihubungkan dengan huruf ila, tidak ada kata istiwa kemudian setelahnya atau sebelumnya ada huruf ila, maknanya adalah qasada. Maknanya adalah qasada. Apa artinya? Berkehendak. Contohnya dalam surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi untukmu. Tsummastawa ila sama. Iya, bukan ala sama tapi ila. Tsummastawa ila sama. Maka maknanya bukan meninggi. Tapi apa? Berkehendak. Tsummastawa ila sama. Kemudian Allah berkehendak menyempurnakan penciptaan langit. Ya, barakallahu fikum. Jadi beberapa tahun yang lalu ada karena ketidakfahaman ini, ya jadi dia mengira setiap kata istiwa itu maknanya tinggi. Kemudian ketika dia membaca terjemahan surat Al-Baqarah yang barusan saya baca, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawahunna dan seterusnya, dia bilang ini mushaf yang ada di depan ini sesat, menyimpang. Kenapa? Karena dipahami tsumma stawa ila sama, kemudian Allah berkehendak menyempurnakan, kemudian Allah berkehendak menciptakan langit atau menyempurnakan langit, ya. Padahal istiwa itu maknanya tinggi. Ya subhanallah. Ternyata setelah kita buka ayatnya, kata di situ kaitannya dengan huruf ila bukan huruf ala. Maka depak benar. Yang keliru siapa? Yang keliru siapa? Orang tadi yang salah di dalam memahami. Inilah pentingnya kita mengetahui. Jadi berbeda. Huruf-huruf ini mempunyai makna. Ala maknanya apa? Kalau berhubung dengan huruf ila maknanya apa? Kalau tidak dikaitkan dengan huruf maknanya apa? Subhanallah. Nah, juga sebagai contoh makna nadhirah. Nadhirah artinya menunggu. Tapi ketika dimaknanya dengan ila, ininya maknanya pandangan langsung. Ya, dengan mata. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di saat mereka berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya mereka melihat. Naam. Kemudian kata para ulama, ketika kata nadhirah, nadhara yang zuru melihat, ya, dihubungkan dengan huruf ila, ini maknanya nadharul ain mubasyarah, melihat dengan mata secara secara langsung. Ya. Barakallahu fikum. Maknanya di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kita. Ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan Allah tidak akan terlihat pada hari kiamat dan kalian tidak akan melihat Allah. Ya. Barakallahu fikum. Maka ya, kita sampaikan bahwa makna nadhirah ketika dihubungkan dengan huruf ila maknanya nadharul ain mubasyarah, pandangan mata dengan langsung. Misal, angzuru ila saqfil masjid. Angzuru ila saqfil masjid. Aku melihat atap masjid. Berarti pandangan apa? Langsung dengan mata. Pandangan langsung dengan mata. Barakallahu fikum. Inilah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, ya, sehingga mengetahui makna ala, bagaimana kalau dihubungkan dengan huruf ala, kalau dihubungkan dengan huruf ila, ini mempunyai makna tersendiri, ya, tidak sama maknanya. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian sifat istiwa maknanya adalah tinggi atau meninggi atau tetap atau paling tinggi, ya, barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati sifat istiwa maknanya Allah tinggi, Allah paling tinggi, Allah tetap di ketinggian, ya. Ini bantahan untuk orang yang mengatakan Allah di mana-mana, bantahan untuk orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Kita katakan, ya, atau bantahan dengan dalil-dalil yang tadi kita sampaikan bahwa istiwa maknanya tetap, Allah tetap zatnya di ketinggian. Alangkah rendahnya Allah jika ada di segala tempat, di tempat maksiat ada. Ya, karena konsekuensinya seperti itu. Ketika dia meyakini Allah di mana-mana, berarti di tempat maksiat ada, di tempat najis ada. Ya. Ketika Allah diyakini menyatu dengan makhluk, makhluk banyak pendosa, ya, banyak pemaksiat. Maka ketika difahami Allah menyatu dengan makhluk, Allah ada pada semua jiwa yang penuh maksiat, penuh dosa ini. Ya, barakallahu fikum. Maka mereka mengatakan anjinghu akbar, ya. Anjing, ya, karena dia meyakini Allah juga ada di dalam anjing. Hululiyah, akidah kufur, akidah hululiyah. Dan ini banyak di universitas-universitas keyakinan liberal seperti ini. Na'udzubillah. Nah. Taib. Adapun ahlu ta'til, orang-orang yang menyimpang, memahami makna istiwa dengan kata istila atau istaula. Ya, penting ini. Ahlu ta'til, orang-orang yang menyimpang, mentafsirkan makna istiwa dengan kata istila atau istaula. Jadi mereka tambahi kata istiwanya ditambah dengan huruf yang lain. Ya. maka kami bantah. Ya, kami bantah mereka, orang-orang yang mentafsirkan makna istawa dengan makna istila atau istaula. Ada yang tahu maknanya istila atau istaula? Apa? Mengalahkan. Iya. Catat. Istila atau istaula maknanya mengalahkan atau menguasai. Dan ini mempunyai konsekuensi batil yang akan kita bacakan pada bantahan untuk orang-orang yang memahami makna istawa dengan istila atau istaula. Bantahannya adalah apa yang ada di dalam kaidah keempat. Antum bisa rujuk kembali itu kaidah keempat. Apa saja bantahannya nomor satu? Hah? Kaidah keempat apa saja? Ubeda? Hah? Pertama, menyelisihi zahir, zahir dalil. Ya, menyelisihi zahir dalil. Karena mana istawa, zahir dalil maknanya apa? Tadi tinggi, meninggi, paling tinggi, tetap. Ya. Adapun istawa kemudian difahami atau ditafsir dengan kata istilah, ini menyelisih zahir dalil. Antum coba buka kata istilah di kamus atau istaula, maknanya apa? Mengalahkan. Ya. Barakallahu fikum. Atau menguasai. Ya. Berbeda dengan makna istiwa yang artinya tinggi. Ini mereka memahami itu mentafsirkan istawa dengan keluar dari zahir dalil. Ya. Kemudian yang kedua, bantahan yang kedua menyelisihi pemahaman salaf. Para sahabat meyakini bahwa makna istawa seperti yang kami sebutkan tadi, maknanya tinggi, meninggi, paling tinggi dan tetap di ketinggian maknanya ya, tetap di ketinggian. Kemudian bantahan yang ketiga, laisa alaihim dalilun sahih, enggak punya dalil. Ya, ketika memahami mentafsirkan makna istawa dengan makna istila atau istaula, mana dalilnya? Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa makna istawa artinya istaula atau istila? Enggak punya dalil mereka. Jelas? Nah. Kemudian bantahan yang keempat disebutkan annahu la yu'raf fil lughatil arabiyyati bihadzal makna, tidak diketahui di dalam bahasa Arab bahwa makna istawa artinya istila atau istaula. Ini bantahan yang keempat. Ya. Coba antum buka kata istawa ya. Kata istawa yastawi, enggak akan nemu maknanya istaula atau istila. Pasti maknanya apa? Ala, wartafa, so'ada, ya, atau istakorro. Jadi, enggak ada di kamus bahasa Arab istawa itu maknanya istila atau istaula. Ya, barakallahu fikum. Bantahan yang kelima, annahu yalzamu alaihi lawazimun batilah. Pada tafsiran istawa diganti istaula itu mempunyai konsekuensi batil. Ya. Saya ulangi. Pentafsiran dari kata istawa menjadi istila atau istaula mempunyai konsekuensi batil. Karena istawa artinya meninggi, sementara istila atau istaula maknanya apa tadi? Mengalahkan atau menguasai. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, sebelum ada Allah, ada sesuatu lain yang telah menguasai arsy. Kemudian Allah mengalahkan mengalahkan penguasa pertama, baru Allah mendapati arsy-nya. Ini konsekuensinya. Ya. Ketika ditafsirkan bahwa makna istawa artinya istaula atau istila, yang berarti maknanya menguasai atau mengalahkan, berarti konsekuensinya ada penguasa lain sebelum Allah. Ini fatal, bahaya. Ya. Barakallahu fikum. Sementara Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang Al-Qayyum, berdiri sendiri. Al-Qadum, yang tidak diawali dengan ketiadaan. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, sehingga tidak ada makhluk lain yang menguasai ars, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi mana istila atau istaula artinya menguasai atau mengalahkan. Sehingga kalau istawa ditafsirkan dengan makna istaula, berarti Allah telah mengalahkan atau menguasai penguasa sebelumnya. Ini batil. Ya. Tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menguasai ars, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Jadi kata Syekh, mithlu annal arsya lam yakun milkan lillah. Jadi seakan-akan ars itu sebelumnya bukan milik Allah. Tsumma taula alaihi ban. Kemudian Allah mengalahkan penguasa sebelumnya dan menguasai ars setelahnya. Ini konsekuensi daripada makna istawa diganti istila atau istaula. Ya, barakallahu fikum. Jelas ya? Baik. Apa itu al-arsy? Qala al-arsyu lughatan as-sarirul khasu bil mulki. Singgasana khusus bagi seorang raja. Singgasana khusus bagi seorang raja. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, al-arsyul azim, arsy yang agung, alladzi istawa alaihi rahman, yang Allah Maha Pengasih beristiwa di atasnya. Ya, saya ulangi, arsy yang agung secara syariat, makna arsy adalah arsy yang agung yang Allah beristiwa di atasnya. Wa huwa a'lal makhluqat, dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Ya, di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Ya, dari bumi, langit, planet, segala macam, ya, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Nah. Wa akbaruha, dan makhluk yang paling besar di antara makhluk yang telah Allah ciptakan. Langit besar, kursi besar, ya, kursi Allah, ya. Nah. Tetapi arsy paling besar, makhluk yang paling besar dari antara makhluk yang Allah ciptakan. Nah. Kemudian wasafahullahu bi annahu azim. Allah mensifati arsy dengan azim, agung. Zul arsyil azim, iya. Pemilik arsy yang agung. Allah pemilik arsy yang agung. Jadi Allah sifati arsy dengan agung, ya, sangat besar, ya, karena maknanya sangat sangat besar. Wa bi annahu karim, Allah pun sifati arsy dengan makna karim, majid, maknanya mulia, ya, karim dengan majid maknanya mulia, ya. Rabbul arsyil azim, dzul arsyil karim, ya, barakallahu fikum. Jadi arsy mempunyai tiga sifat, apa saja dalam bahasa Arabnya? Azim, ini sifat arsy, ya, azim, agung, besar, kemudian maknanya juga karim, mulia, majid juga sama maknanya mulia. Wal kursi ghairul arsy, adapun kursi, ya, seperti surat apa, ayat kursi, ya. Kenapa dikatakan ayatul kursi? Karena memang di dalam ayat itu ada penyebutan kata kursi. Apa kata Allah? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Subhanallah. Kursinya saja meliputi langit dan bumi. Nah. Wal kursi ghairul arsy. Kursi itu makhluk lain selain arsy. Jadi tidak sama kursi Allah dengan arsy-Nya. Nah. Li'annal arsya huwa mastawa 'alaihillah. Karena arsy adalah, ya, yang Allah beristiwa di atasnya. Wal kursi maudi' qadamaihi. Adapun kursi adalah maudi' qadamaihi, tempat kedua kakinya. Nah, diqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al kursiyu maudi'ul qadamain, kursi adalah tempat kedua kaki. Nah, wal arsu la yaqdir ahadun qaddarahu. Adapun arsy, tidak ada seorang pun yang mampu mengukurnya, ini saking besarnya. Nah, barakallahu fikum. Terus makna bersemayam bagaimana? Kan kita sering dapati di Quran maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Ini beberapa ulama ya menyangsikan kata bersemayam. Ya, karena makna bersemayam di dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Duduk. Ya, maknanya duduk ya, atau bertempat. Dan Allah berlepas. Allah tidak menyebutkan dalam sifatnya duduk. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Ya, makanya di dalam setiap ana menyampaikan terjemah dari kata istiwa enggak pernah menyebut kata bersemayam. Kenapa? Masih banyak ulama yang mempermasalahkan kata bersemayam. Ya, karena ini identiknya dengan makhluk. Ya, identik dengan makhluk. Wallahu a'lam. Nah. Ya, seperti halnya raja, ya, raja bersemayam di atas singgasana. Ya, maknanya seperti itu. Sehingga kita ya, hindari makna bersemayam. Tapi banyak di terjemahan Al-Quran yang maknanya bersemayam. Ya, ada pula yang maknanya disebutkan istawa. Ya, istawa jelas. Ya, ketika Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan tentang sifat istiwa, ya, ada salah seorang jamaahnya yang bertanya, ya, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Pertanyaannya, boleh enggak bertanya dengan hal seperti ini? Menanyakan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Enggak boleh, haram. Ya. Enggak boleh kita bertanya tentang sifat Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana Allah melakukannya. Jangan ditanyakan. Maka serta-merta ketika Imam Malik mendengar ada jamaah yang bertanya seperti itu, beliau langsung katakan, al-istiwa maklum, diketahui. Istiwa itu diketahui. Apa diketahui dalam bahasa Arab? Tadi itu maknanya istiwa apa? Ala, meninggi, kemudian sa'ud, paling tinggi, kemudian istaqorro, tetap, kemudian irtafa, atau paling tinggi atau meninggi ya. Nah, jadi Imam Malik katakan, ente ngapain nanya istiwa Allah? Cukup yakin istiwa dalam bahasa Arab itu apa? Maknanya tinggi, sudah, enggak perlu tanyakan. Mana istiwa artinya tinggi, paling tinggi, meninggi, tetap. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, al-istiwa maklum kata Imam Malik. Ya, dengan mata wajah yang memerah. Istiwa maklum dalam bahasa Arab artinya meninggi, tinggi. Nah, wal-kaif majhul. Adapun bagaimananya Allah meninggi beristiwa, majhul enggak diketahui. Karena memang Allah tidak merincikan. Ya, cukup pahami dalil apa adanya. Ya, dalam bahasa Arab jelas maknanya tinggi. Enggak perlu ditanyakan bagaimana tingginya. Ya, Allah marah, Allah ridho. Bagaimana marahnya Allah? Bagaimana ridho-nya Allah? Enggak perlu ditanyakan. Cukup yakini Allah punya sifat marah. Ya, marah bagaimana? Semua orang pasti tahu marah itu bagaimana. Ya, Allah ridho. Maknanya jelas. Semua orang pasti tahu makna ridho itu seperti apa. Ya, tapi enggak perlu ditanyakan bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah marahnya, bagaimana Allah turunnya. Turun jelas secara bahasa Arab apa? Nazala minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Barakallahu fikum. Wa su'alu anha bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah beristiwa itu adalah bid'ah, enggak pernah ditanyakan oleh sahabat. Ya. Enggak pernah ketika Nabi menyampaikan tentang istiwa, ada sahabat yang menyeletuk bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa?" Enggak ada. Maka ketika ditanyakan di zaman kita, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana turunnya Allah, itu termasuk apa? Kebid'ah. Kebid'ahan tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh terdahulu. Wal imanu bihi wajib, wa su'alu anha bid'ah. Ya. Mengimani tentang istiwa wajib, karena memang Allah telah tetapkan dirinya mempunyai sifat istiwa, dan bertanya tentang istiwa adalah kebidahan. Ya, barakallahu. Lalu Imam Malik menyuruh keluarkan orang itu. Ya, Allah Imam Malik perintahkan untuk mengeluarkan si penanya tadi. Ini maknanya sangat besar bertanya tentang ya, kaifiat atau tata cara Allah dalam mensifati sifatnya. Barakallahu fikum. Tidak layak ya. Tidak layak, tidak sopan bertanya tentang bagaimana sifat Allah seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Dan perkataan Imam Malik ini bisa digunakan untuk semua sifat Allah. Misal sifat nuzul, ya. Sifat nuzul apa artinya? Turun. Turun itu ya. Ada enggak yang enggak tahu makna turun? Ada enggak? Kayaknya anak SD pun tahu makna turun itu apa. Farhan. Turun itu apa, Farhan? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Atau dari samping ke samping? Turun. Dari atas ke bawah. Turun dari atas ke bawah. Ini maknanya. Berarti ketika Allah katakan, Rasul katakan, yang zilu rabbuna, Rabb kami turun. Maknanya apa? Maklum, turun dari atas ke bawah. Wal kaif majhul, adapun bagaimana turunnya Allah, majhul, enggak diketahui. Ya? Majhul. Artinya enggak tahu bagaimana Allah turun, yang jelas Allah turun, tapi enggak tahu bagaimana turunnya, jangan samakan dengan turunnya makhluk. Satu tangga, dua tangga, tiga tangga terus sampai ke bawah. Jangan disamakan. Ya, bagaimananya tata caranya? Wallahu a'lam. Ya. Wal imanu bihi wajib, mengimani sifat-sifat itu wajib karena Allah telah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Nah, wasu'alu anha bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah termasuk kebid'ahan. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Tanggung ya, karena masih sama-sama berkaitan sifat al-ulu dengan sifat istiwa ini. Masih berapa menit lagi? Semenit lagi, masya Allah. Ini gak keburu ini. Baik, insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang al-ulu, sifat tinggi. Ya. Nah, pada beberapa keadaan ini ya sama dengan sifat istiwa, maknanya tinggi, tapi banyak perbedaan antara dua sifat ini. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.